Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ma ba'd. Lanjut dari bab 38, yaitu bab fi qaulillahi, bab qaulillahi ta'ala alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik, dan seterusnya itu. Wa qala asy'abi, berkata asy'abi, kana baina rajulin minal munafikin wa rajulin minal yahudi khusumatun, bahwa terjadi khusumah, pertikaian antara seseorang dari kalangan munafik yang mengaku Islam dan seseorang dari kalangan Yahudi. Wa qala al-Yahudi, maka Yahudi ini berkata, kata Yahudi ini, ya, natahakamu ila Muhammadin, ayo kita bertahkim, berhukum kepada Muhammad, biar Nabi Muhammad SAW yang memberikan keputusan. Kenapa Yahudi ini mau membawa kasusnya, pertikaian mereka kepada Rasul? Arafa annahu la ya'khudhu ar-riswata, karena Yahudi ini tahu, arafa annahu, bahwa beliau la ya'khudhu riswah, tidak mau mengambil suap. Ya. Wa qala al-munafiq, natahakamu ila al-yahud, kata si munafik, jangan, ayo kita berhukum kepada seorang Yahudi aja. Kenapa? Li ilmihi annahum ya'khudhuna ar-riswata, karena si munafik ini tahu kalau orang Yahudi menjadi hakim, dia mau menerima suap. Maka hakim-hakim dunia yang menerima suap itu salapnya adalah Yahudi. Fattafaqa ayatiya kahinan min Juhainah, maka keduanya bersepakat untuk mendatangi seorang dukun di Juhainah. Yang dukun ini menjadi juru pemberi keputusan dari pertikaian di antara keduanya. Fayatahakama, maka keduanya berhukum ilaih kepada si dukun tadi, ya, meminta kepada si dukun tadi untuk memberi keputusan, ya. Fana zalat, maka turunlah ayat ini. Ayat ini kepada si munafik yang Allah Ta'ala berfirman, alam taro ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ilat tagut wa qad umiru ayyakfuru bih. Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang mereka mengklaim diri mereka telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan pada engkau dan kitab-kitab yang diturunkan kepada sebelum engkau? Ya, ternyata mereka yuridun ayyatahakamu ila tagut, mereka malah ingin berhukum dengan tagut. Nah, kata Syekh Al-Qarawi di sini, di penjelasan kosakata kalimat, kalau saya juga bawa penjelasan dari Syekh Saleh Al-Syekh, ya, di At-Tamhid, ya, pekan lalu pernah kita bacakan sedikit, ya, mengenai keterangan dari Syekh Saleh Al-Syekh ini di At-Tamhid, yang luar biasa penjelasan beliau di sini, ya. Sementara kita cukupkan karena pekan lalu pernah saya bacakan kesimpulan dari bab ini dari At-Tamhid. Ya, kata Syekh Al-Qarawi, al-munafiqun al-munafiq huwa man adzara al-islam wa abtana al-kufra. Munafik ini yang menampakkan Islam, menyembunyikan kekufuran. Kalau menampakkan kekufuran, dia bukan munafik lagi. Hah? Udah zindik kafara, zana dikof kafara. Ya. Kalau munafik menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran, maka kalau kayak Abu Janda, itu bukan munafik itu. Dia menampakkan kekufuran. Yang munafik di zaman Nabi, di zaman sahabat, gak ada yang berani kayak begitu. Ya, menampakkan kekufuran kayak gitu. Ar-riswah al-wusul ilal hajati bil mudha bil musana'ah. Ya. Yang namanya riswah, sogokan, suapan, dia adalah wusul, cara, ya, agar sampai ilal hajah, kepada kebutuhan, bil musa'anah, dengan membujuk, merayu. Nah, barakallahu fikum. Ini memnu', yang haram itu bukan cuma pemberi riswah, apa, yang makan riswah, bahkan yang memberikan riswah juga, yang nyogok dan yang disogok. Ya, Para ulama mengatakan haram berdasarkan hadis ini. Adapun pada kasuistik, kalau kita tidak bisa mendapatkan hak kita kecuali dengan riswah, maka itu darurat. Misal barang antum tertahan di bea cukai, itu barang antum, bukan narkoba, bukan barang yang terlarang, yang pajaknya pun sudah selesai. Ya, tapi nggak bisa juga. Emang kerjaan mereka, setan-setan itu, yang cari-cari alasan biar ditebus, dibayar. Ya, setan-setan yang ada di pajak-pajak itu, kan banyaknya begitu. Ya, saya ngomong mereka itu setan karena pernah jadi korban dan tahu kelakuan aslinya itu. Keluarga saya jadi korban, tahu banget kelakuan aslinya itu. Ya, kelakuan mereka itu. Sampai-sampai kitab-kitab aja yang didatangkan, kitab bantuan aja dari Timur Tengah itu, ketika sampai mesti minta dulu songkokan. Kurang ajar mereka emang itu. Ya, kurang ajar. Nah, kalau kondisi kayak begini, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, baru kita, bukan diperbolehkan, ini darurat, kita berikan. Karena untuk mengambil hak kita, bukan ingin lepas dari tanggung jawab, bukan ingin mengambil manfaat yang kita tidak berhak di situ atasnya. Paham sini ya? Barakallahu fik. Taib. Asyarhul ijmali, penjelasan global dari ya, hadis ini atau asar ini, yukhbiruna Asy-Sya'bi rahimahullah. Asy-Sya'bi mengabarkan kepada kita fi hadzal asari, dalam hasar atau riwayat ini, ya, anna rajulan minal munafikin, bahwa ada seorang dari kalangan munafik, wa rajulan minal yahud, dan seorang dari kalangan Yahudi, qad hasala bainahum niza'un, terdapat niza', friksi, konflik di antara mereka kedua. Fatalab al-Yahudi at-tahakuma ila Rasulillah, maka si Yahudi ini menuntut, meminta agar mereka berhukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li ilmihi, karena pengetahuan si Yahudi ini, binazahatihi wa adala wa adal wa adlihi, ya, karena nazahah beliau, sikap netral Nabi, sikap jujur yang ada pada Nabi, wa adlihi, sikap keadilan beliau, wa ibtiadihi an qadarati riswah, dan ibtiadihi, jauhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kotoran suap, wadana atiha, dan kerendahan suap tadi. Amal munafik faqad talaba at-tahakuma ila al-yahudi, adapun si munafik ini dia meminta berhukumnya kepada Yahudi. Terbalik ya, si Yahudi mau berhukumnya kepada Rasulullah SAW. Memang munafik ini duri dalam daging, ya, makanya mereka dikerak neraka jahannam. Hai barakallahu fikum. Li ilmihi anna al-yahuda ya'khuduna riswata, karena si munafik ini tahu kalau Yahudi mau menerima riswah. Wa annahu yuridu ay yarsuwahum wa yasila ila ma yuridu bil batili, dan dia ingin ya menyuap mereka, menyuap hakim-hakim Yahudi ini, ya, ya, taib, sehingga dia bisa sampai kepada apa yang diinginkan dengan kebatilan. Wabada dzalik, maka setelah itu ittafaqa at-tarafan, kedua belah pihak. Taraf itu kan sudut, maksudnya harf. Kedua pihak, sudut maksudnya kedua belah pihak. Ittafaqa, bersepakat, ayyatarafa'a ila kahinin min juhainata, untuk mengangkat, keduanya ini untuk mengangkat masalah ini kepada dukun yang ada di Juhainah, dukun Yahudi. Fa anzalallahu fadihatahum, maka Allah menurunkan ya skandal mereka ini, fi kitabih, di kitabnya, alladhi yansuru aura'arahum, ya, yang menyiarkan, menyebarkan ya aib mereka, wa khizyahum, dan kehinaan mereka, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Di ayat ini, alam tara ilal ladina yazumuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila taghut, ya. Taib barakallahu fikum. Al-fawaidu, yang kita bisa ambil faedah dari asar ini, mu'jizatun linnabi sallallahu alaihi wasallam, haitsu syahida lahu aduwwuhu binazahatihi. Ini mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana syahida lahu aduwwuhu, musuh beliau sendiri dari kalangan Yahudi, itu mempersaksikan binazahatihi, bagaimana sikap netral, profesional, jujurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, ini juga yang ada pada musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy juga mengakui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-amin. Ya. Orang yang memiliki sifat jujur, terpercaya. Ya, bahkan musyrikin Quraisy dahulu ketika mereka mau safar, mereka menitipkan barang mereka, enggak ke istrinya, enggak ke orang tuanya, enggak percaya mereka. Menitipkannya kemana? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah berkhianat. Ya. Baik. Asani yang kedua, tahrimu riswah, haramnya riswah, suap menyuap. Nah, ini luar biasa nih sekarang nih. Maka sekarang juga ya ikhwah, adanya e-tilang itu, tilangnya itu yang elektronik, itu cukup meminimalisir riswah di jalanan. Kalau kita salah nih, berarti yastahik al-uqubah, memang berhak dapat sanksi. Ya kan? Salah, ngelanggar apa? Lampu merah, gak pakai helm. Itu kan diantara peraturan-peraturan yang memang bukan hukum Allah, bersumber dari pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Tetapi peraturan-peraturan ini mendatangkan kemaslahatan umum. Maka ditaati. Nah, ketika kita langgar, damai gitu ya. Damai. Damai apa? Gak ada kedamaian di balik riswah. Di balik riswah keresahan dunia akhirat. Kalau di dunia gak resah, imannya terus di cross check. Abis maksiat kok gak resah? Kalau seorang yang beriman, dia melakukan dosa, ngeri dia. Kata Abdullah bin Mas'ud, seorang mukmin itu, kalau dia melakukan dosa, takut dia langsung. Seakan-akan dia di bawah gunung besar, yang gunung besar itu siap mengubur dia. Tapi kalau munafik, dosa besar yang dia lakukan, ya, kadzubab ala anfih, seperti lalat yang hinggap di hidung dia, dihalau udah pergi gitu aja. Nah, kalau kita habis nyuap-nyuap, ya dan billah, polisi karena di jalanan gitu, terus biasa aja, coba ada diperiksa dia. Kok kita gak resah gitu? Ini dosa besar loh. Dia ancam dengan neraka. Ya. Yang menyuap dan disuap. Taibarakallah fiki. As-salis yang ketiga, min alamatin nifaq at-tahakumu ila ghairi syar'illah. Di antara tanda-tanda kemunafikan, berhukum dengan selain syariat Allah. Arabi min sifatil yahud akhdur reswati. Di antara sifat Yahudi, ngambil suap. Munasabatul asar lil bab, korelasi asar atau riwayat ini dengan bab itu apa? Haitsu dalla al asaru ala tahrimit tahakumi ila ghairi syar'illah. Ya. Asar ini menunjukkan akan diharamkannya berhukum kepada selain syariat Allah. Ini jelas haram ya. Enggak ada yang mubah. Berhukum dengan syariat Allah. Berhukum dengan selain syariat Allah. Ini haram ini. Taib, munasabatul asar li tauhid, apa korelasi asar ini dengan tauhid? Haitsu dalla al asaru ala takdzibin, ya, atau ala takdzibi manidda'a al imana billahi wa rasulih. Asar ini menunjukkan akan dipendustaan, ya, akan didustakannya orang-orang yang mengklaim mengaku-ngaku beriman pada Allah dan Rasulnya, watahakama ila ghairihi, namun malah berhukum kepada selain Quran dan Sunnah, malah berhukum kepada selain Allah dan Rasul. Lianna dzalika munafin li syahadatain almutalazimatain, karena berhukum dengan Allah dan Rasul, berhukum dengan syariat merupakan konsekuensi itu apa? Kalau berhukum dengan selain hukum Allah dan Rasul, berhukum dengan undang-undang selain Allah dan Rasul, itu justru menafikan dua kalimat syahadat. Nih perhatikan, dari korelasi dua kalimat syahadat itu, kalau berhukum dengan selain hukum Allah, pertama gini, hukum milik Allah, inil hukmu illa lillah, berarti rububiyah. berhukum dengan hukum Allah, ibadah uluhiyah. Maka sudah berantakan la ilaha illallahnya. Nah, diantara konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah itu apa? Berhukum dengan syariat beliau. Ya, apa sih makna asyhadu anna Muhammad Rasulullah? Tasdiquhu fi ma akhbara. Ya, wa imtisalu fi ma amara, wa ijtinabu ma nahaa anhu, wa zajara, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Membenarkan apa yang Nabi kabarkan, melaksanakan apa yang Nabi perintahkan, menjauhi apa yang Nabi larang dan Nabi cegah, dan tidak beribadah pada Allah kecuali apa yang Nabi perintahkan, syariatkan. Nah, berhukum dengan syariat Allah adalah perintah Nabi. Ya, berhukum dengan syariat Allah adalah perintah Nabi. Maka ini talazum, korelasi antara dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka orang yang berhukum dengan selain syariat Allah itu goncang dua kalimat syahadatnya. Bukan cuma la ilaha illallahnya, Muhammad Rasulullahnya juga. Ya, barakallahu fikum. Nah, yang berikutnya ini yang terakhir ya, di bab ini ya. Wakila, ada yang mengatakan ayat tadi, alam tara ilal ladina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaik. Ya. Ada yang mengatakan wa ma unzila min qablik yuriduna ayatahakamu ila taghut. Wakila, nazalat fi rajulain ikhtasama faqala ahaduhuma. Ada yang mengatakan ayat ini turun terkait dua orang. Yang keduanya ikhtasama, keduanya berselisih. Keduanya terlibat konflik. Faqala ahduhuma. Salah seorang dari keduanya berkata, natarafa'u ilan nabi. Ayo kita angkat permasalahan ini, kita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqala al-akhar. Satu yang lain berkata, oh enggak, ila Ka'ab ibn al-Ashraf. Jangan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada Ka'ab al-Ashraf aja, seorang Yahudi. Kenapa? Karena Ka'ab al-Ashraf hakim yang mau menerima suap. Yahudi dia. Ya, summa tarafa'a ila Umar. Kemudian keduanya mengangkat ini ke Umar. Umar, kita lagi berselisih nih. Ya, saya mengajakin ke Nabi aja. Dia malah bilang ke Ka'ab al-Ashraf. Berarti Nabi masih hidup enggak? Nabi masih hidup. Tapi perhatikan di sini. Perhatikan. Ya. Fadzakara lahu ahaduhuma al-qissata. Salah satu dari keduanya tadi menceritakan kisah tersebut kepada Umar. Faqala lil ladzi lam yarda bi Rasulillah. Maka Umar berkata kepada orang yang enggak ridho kepada Rasulullah kalau jadi sebagai hakim. Akadzalika, emang begitu kamu? Emangnya demikian kamu enggak ridho kalau berhukum kepada Rasulullah? Qala na'am, kata iya. Iya, saya enggak ridho. Fadarabahu bisayfi faqatalah. Umar memenggal kepalanya dengan pedang dan Umar membunuhnya. Nah. Taib. Ini baru enggak ridho nih. Apalagi kalau dibilang ada yang lebih sempurna dibandingkan petunjuk Nabi, dibanding hukum Nabi. Itu pembatal Islam keempat itu. Ya, dinawakidul Islam, batal Islamnya alias murtad. Kalau dia mengatakan ada petunjuk akmal, petunjuk selain bahwa ada ya, hadyu ghairih akmalu min hadyih, ada petunjuk hukum selain hukum Nabi yang lebih cakep, lebih sempurna daripada hukum Nabi, maka dia kafir murtad keluar dari Islam. Kalau ada di masa Umar, jangankan bilang lebih cakep daripada hukum Nabi, enggak ridho sama hukum Nabi aja dibunuh oleh Umar bin Khattab. Faqatalahu. Naam. Tabarakallahu fikum. Ini kalau saya bacain Syekh Saleh Al-Usih nih. Kelengar gak antum ntar nih? Bacain aja, wah, Pak Arifin ini ya. Digas sama Pak Arifin ini. Nah. Ya. Ini, wah, Masya Allah. Beda madrasah ya. Ini madrasah Syekh Saleh Al-Usih nih. Ya. Beda kalau nanti apa madrasahnya sih. Ya. Ibrahim Ruhaili. atau Syekh Ali Hasan Al-Halabi lain ini. Ini madrasah Najd, jangan samain nama madrasah ya, mereka-mereka itu beda. Madrasah Najd Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Shalih Utsaimin, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Qarawi di sini. Ya, dan a'imah-a'imah dakwah. Ya, a'imah-a'imah dakwah. Taib syarhul kalimat, ntar aja deh ya, kita selesai ini dulu. Sabar Pak Arifin. Enggak Pak Arifin enggak sabar aja. Ya. Nah, ketika dua orang ini terlibat konflik, ya. Salah seorang mengatakan hayya natarafa'u ila nabi. Ayo kita maknanya natarafa'u, natahakamu. Ayo kita berhukum pada nabi. Ya, rajulain, dua orang ini rajulain. Ahaduhuma minal yahud wasani minal munafikin. Yang pertama dari Yahudi, yang kedua dari kalangan munafik. Ismuhu Bishr. Yang dari munafik namanya Bishrun. Ya, keduanya datang pada Umar. Si Yahudi maunya kepada nabi. Si munafik, si Bishr, oh enggak, kepada Ka'ab bin Ashraf aja. Siapa itu Ka'ab bin Ashraf? Huwa min ulama il Yahud wa ru'asaihim. Di antara pendeta Yahudi dan pentolan mereka. Si munafik malah mau ke situ. Emang munafik dari dulu kayak begitu. Ya. Gerah gitu ya. Kalau ke Islam itu gerah. Taib. Nah, maka si Yahudi ini ngadu ke Umar. Nih, saya mau berhukum sama nabi, dia malah mau ke Ka'ab al-Ashraf. Gimana nih? Saya aja Yahudi, dia katanya Islam gitu kan. Ini katanya Islam. Kan munafik adharul Islam. Ya, adharul Islam, ya enggak? Menampakkan keislaman. Menyembunyikan kekufuran. Ya, datang ke Umar, berarti nabi masih hidup kah? Masih hidup. Dibunuh sama Umar. Masya Allah. Taib. Yukhbiruna ar-rawi. Ya, syarul ijmali kata Syekh Al-Qarawi. Sang perawi hadis ini mengabarkan kepada kita lihajal asar, berdasarkan asar riwayat ini, anna qaulahu ta'ala, bahwa firman Allah ta'ala, alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik yuriduna ayyata hakamu ila ta'ud. Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku beriman pada engkau dan kitab yang diturunkan pada engkau atau kitab-kitab yang diturunkan pada sebelum engkau, namun mereka malah ingin berhukum kepada tagut, baru ingin tuh. Kalau kata Syekh Shalih Al-Fauzan di syarah Fadlul Ihsan, baru punya irodah, baru ingin aja. Itu udah kufur itu, la ilaha illallah. Mereka udah datang ke Ka'ab al-Ashraf belum? Udah berhukum belum? Belum, baru cuman udah ada amalan kolbu dia. Amalan kolbu dia apa? Enggak ridho kepada hukum Rasul. Menganggap ada hukum Rasul yang lebih baik daripada hukum Rasul. Atau menganggap hukum Rasul sama hukum selain Rasul sama baiknya. Itu amalan kolbu yang kufur. Amalan kolbu yang kufur. Yuriduna ayatahakamu ila ta'ud. Syekh Shalih Al-Fauzan di syarah Fadlul Islam menjelaskan ini dengan baik, dengan rinci. Kok baru yuridun? Baru yuridun, baru pengen. Kan baru pengen. Baru niat. Tapi niatnya ini niat buruk. Makanya perhatikan, iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Keyakinan iman itu. Iman bertambah dengan ketaatan. Ketaatan lisan, ketaatan amal anggota badan, ketaatan amal kolbu. Iman berkurang dengan maksiat lisan, maksiat amal badan, dan maksiat kolbu. Maksiat kolbu misalkan apa? Hasad. Ya. Dengki iri itu. Apalagi? Hah? Taib. Nah, ada juga amalan kolbu yang membuat kufur. Ragu terhadap adanya hari kiamat itu kan amalan kolbu, ya kan? Apa iya, ada hari kiamat? Dia nggak ucapin dengan lisannya. Tapi dia ragu. Masa sih? Ya. Kekufuran. Nah, ini baru ingin, dia ini baru ingin berhukum kepada tagut. Yuriduna ayyatahakamu ila tagut. Kenapa sampai punya irodah ingin berhukum pada tagut? Karena udah ada keyakinan hukum nabi enggak adil. Ingat enggak kisah Dzulkhaisirah? Ya Muhammadu i'dilu, i'dil fa innaka la ta'dilu. Wahai Muhammad, berbuat adil, engkau enggak adil. Kafir orang ini Dzulkhaisirah, mbahnya Khawarij. Murtad dia. Makanya Umar mau bunuh dia. Ya. Kenapa Umar mau bunuh dia? Karena dia kafir. Emangnya Umar Khawarij sama mau menumpahkan darah mukmin? Ya. Dan dicegah sama Nabi bukan karena Umar, kamu jangan seperti Khawarij, tumpahkan darahnya, jangan. Tapi apa? Karena ada mudarat yang lebih besar. Yaitu apa? Nanti tersiar kabar fitnah Rasulullah SAW membunuhi teman-temannya sendiri. Tabarakallahu fikum. Maka yang mengatakan hukum Nabi enggak adil itu salafnya Dzulkhaisirah, mbahnya Khawarij. Udah ada takfir muayyan sejak zaman Nabi di hadapan Nabi oleh Umar bin Khattab. Emangnya Umar ketika mau bunuh dia, Umar enggak ngafirin dia? Ngafirin enggak? Enggak dikafirin gitu, berarti Umar mau halalin darahnya dong. Khawarij dong Umar, kan begitu lawazimnya. Na'udzubillah. Kalau Umar enggak ngafirin berarti nuduh Umar Khawarij. Umar ngafirin enggak? Mau bunuh dia kan? Umar ngafirin enggak? Coba tanya tuh sama orang yang anti-anti takfir muayyan. Umar ngafirin enggak? Enggak ngafirin. Berarti Umar Khawarij dong. Allah Allah. Umar menganggap dia muslim dong. Anda. Maka orang yang mengatakan hukum Nabi enggak adil, selesai sudah. Ya, selesai sudah. Selesai sudah apa? Islamnya. Kalau dia sebelumnya berislam. Ya. Taib. Al-ayah. Qad nazalat fi rajulain. Ayat ini turun terkait dua orang. Ya. Ahaduhuma. Ini tapi perhatikan. Al-ibrah. Min umumi lafzi la bi khususi sabab. Yang diambil acuan dalam ayat ini. Keumuman lafad ini. Keumuman lafad ayat ini. Yuriduna ayat tahakamu ila taugut. Bukan sebab turunnya. Perhatikan ya. Bukan sebab turunnya. Wa ahaduhuma minal yahud wal akhar minal munafikin. Salah satunya dari kalangan Yahudi, satu lagi dari kalangan munafik. Ismuhu Bishr, itu kan. Wa qad waqa'at bainahuma khusumatun. Telah terjadi khusumah, pertikaian di antara keduanya. Fatalabal yahudi at-tarafu'a ila Rasulillah. Si Yahudi ini meminta agar diangkat masalah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li ma'rifatihi binazahatihi wa adalatihi wa ma'rifatihi al-haqqa. Karena si Yahudi ini tahu akan sikap nazahah, kejujuran, kenetralan Rasulullah SAW. Wa adalatihi, sikap keadilan beliau. Wa ma'rifatihi al-haqqa, sifat beliau mengetahui kebenaran. Ini sempurna nih jadi hakim. Berilmu, adil, netral, jujur, luar biasa. Ada juga adil, jujur, tapi gak punya ilmu. Mutusinnya di atas kebodohan. Atau punya ilmu, tapi gak punya keadilan. Akhirnya nerima suap. Kayak Yahudi. Lakinnal munafiqa talaba at-tarafu'a ila Ka'ab ibn al-Ashraf al-Yahudi. Namun si munafik malah ingin mengangkat masalah ini kepada Ka'ab al-Ashraf Yahudi, pendeta Yahudi, pentolan Yahudi, li ilmihi annal Yahuda ya'khuduna ar-risyata. Karena dia tahu orang Yahudi menerima suap. Wa fi nihayati, di ending akhir kisah ini, ittafaqa ayata rafa'a ila umara. Keduanya bersepakat, Yahudi dan munafik yang berselisih ini mengangkat masalah ini kepada Umar bin Khattab. Umar, saya pengen ke Yahudi. Umar saya pengen pada Rasulullah, tapi dia pengen ke Yahudi, ke Ka'ab al-Ashraf untuk berhukum. Walakinna umara lamma tahaqqaqa. Namun tatkala Umar hendak mengecek min rafdil munafik, tentang sebab penolakan munafik ini, at-tahakuma, untuk berhukum ila Rasulullah SAW, ketika kenapa dia enggan berhukum dengan Rasulullah SAW, sampai Umar tanya, kadalik, emang demikian kamu menolak? Kata si Bishr dari kalangan Yahudi munafik tadi, na'am, maka faqatalahu, Umar membunuhnya. Ya, kenapa? Umar membunuhnya, berarti Umar mengkafirkan dia enggak? Kalau antum bilang Umar gak ngafirin dia, Umar Khawarij dong. Gimana sih ceritanya? Hah? Umar mengkafirkan dia. Ya. Hal fawaidu. Ya, faedah. Mu'jizatun li Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu syahida lahu aduhu binazahatihi. Ini sama kayak faedah sebelumnya ya. Mu'jizat bagi Nabi ketika musuh-musuh beliau mempersaksikan beliau akan sikap jujur dan kenetralan beliau. Asani addu'a ila tahakkumi ila ghairi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu min alamatil munafikin. Ya, seruan untuk berhukum kepada selain Al-Qur'an dan sunnah itu diantara tanda-tanda orang munafik. Ya. Munafik ini tanda-tanda nifaq i'tiqadi, bukan nifaq amali lagi nih. Bahaya ini. Min dzalika ad-da'watu ila sinnil qawanin al-wada'iyah. Perhatikan. Di antaranya apa? Ad-da'watu, seruan, ajakan untuk ya, seruan untuk berhukum kepada sinnil qawanin, kepada sistem qawanin, undang-undang al-wada'iyah buatan manusia. Baik, as-salis yang ketiga. Wujubu qatli man ta'ana fi ahkami Rasulillah. Wajibnya membunuh orang yang mencela terkait berhukum dengan Rasulullah SAW au fi syai'in min dini, atau sesuatu bagian dari agama beliau. Wujubu qatl, wajibnya membunuh. Namun ini perhatikan ya, lihat perhatikan kemaslahatannya enggak. Kalau Umar bin Khattab membunuh, selesai. Dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kalau antum bunuh Ade Armando gitu. Kan Ade Armando bilang hukum syariat enggak cocok gitu. Dicela-cela hukum syariat sama Ade Armando. Antum bunuh Ade Armando, baru mukulin dia aja ditelanjangin, tangkepin udah. Ah itu makanya mudaratnya besar, ya. Baik, tahan itu, tahan. Arabi cuman kita tahu konsekuensi hukum seperti itu. Adapun kalau mau ke ranah eksekusi perlu diperhatikan maslahat. Ya. Jangan. Jangan. Ya, jangan itu. Malah kita dapat mudarat. Arabi yang keempat, wujubul ghadabi lillah, wajibnya marah karena Allah. Idan tuhikat maharimuh, apabila hal-hal yang diharamkan oleh Allah dilanggar. Umar marah. Sampai dibunuh oleh Umar. Al-khamis, jawazu taghyiril munkari bil yadi. Bolehnya merubah kemungkaran dengan tangan. Wa illam ya'zanil imamu, walaupun imam belum mengizinkan. Dulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada seorang sahabat yang langsung membunuh, ya, membunuh orang yang mencela Nabi. Langsung dibunuh sama dia. Enggak bilang Nabi dulu. Ya. Salah seorang sahabat membunuh dukun yang sedang atraksi perdukunan di depan pemimpin. Di depan pemimpin waktu itu. Dibunuh sama dia. Bah, ayo balikin pala lo. Balikin tuh pala lo sendiri. Ayo. Dia kan lagi atraksi. Motong pala orang lain gitu kan. Padahal itu sihir takhili. Sihir takhili. Mata kita disirep gitu. Sahabat ini dari belakang memenggal pala dukun tadi. Hah, balikin pala ente sendiri. Ayo, di depan pemimpin. Pemimpin belum nyuruh ya? Nah ini karena dia tahu mudorotnya ringan. Atau bahkan gak ada. Kalau sekarang kita begitu, aduh. Ya, baru nendang sesajen aja penjara 5 tahun. Allah musta'an. Ya. As-sadis, jawazu ta'ziri man fa'ala syai'an minal munkarati. Bolehnya menta'zir, memberikan hukuman. Ta'zir itu hukuman yang tidak tertera keterangan kadar hukumannya. Dalam syariat kan kalau potong tangan, ya, bagi mencuri yang mencuri lebih dari 1/4 dinar gitu lah. Itu ada tuh keterangannya. Ini kan enggak ada. Ini boleh ditakzir, diberikan hukuman. Bagi yang melakukan sesuatu hal dari berbagai kemungkaran allati yu'azzaru 'alaiha biduni iznil imam. Yang dihukum pelakunya tanpa izin dari pemimpin sekalipun. Illa idza kana dzalika sayu'addi ilal furqati wasyiqaqi. Nah, kecuali jika kalau kita main hakim sendiri tadi itu akan menghantarkan kepada perpecahan. Ya. Kepada syiqaq, pada keributan. Fa innahu yahrumu biduni iznil imam. Maka haram tanpa izin dari imam. Munasabatul asar, asari lil bab. Korelasi asar ini dengan bab itu apa? Haitsu dalla al asaru ala tahrimi tahakumi ila ghairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asar ini menunjukkan akan haramnya berhukum kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haram jelas. Ya. Yang terakhir, munasabatul asar lil bab lil tauhid, haitsu harramal asaru at tahakuma ila ghairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asar ini, riwayat ini menjelaskan haramnya berhukum ya, kepada selain hukum Rasulullah SAW. Li'anna dhalika munafin li syahadatain al-mutalazimatain. Karena yang demikian itu menafikan ya kepada dua kalimat syahadat, yang dua kalimat syahadat itu saling berkaitan. Dari sisi mana, saya ulangi, dari aspek syahadat la ilaha illallah, ketika dia berhukum dengan hukum selain Allah, dua tauhid dia cacat, rububiyah, karena hukum milik Allah. Inil hukmu illa lillah. Ya, dia menganggap ada makhluk punya hukum. Dan berhukum kepada hukum Allah adalah ibadah, tauhid ibadah. Berhukum dengan selain hukum Allah berarti cacat tauhid ibadah. Berarti ini la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah syahadatnya tadi apa? Berhukum dengan syahadat Muhammad Rasulullah, mau berhukum dengan hukum Rasulullah, konsekuensi dari kalimat syahadat yang diucapkan oleh seorang muslim. Nah, maka ini enggak main-main. Taib, berakhir bab bab 38. Ya. Saya cukup ya, bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan. Apa dulu?